Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita masih dalam pembahasan bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan raf'ul yadaini fid du'a. Salah satu dari adab seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mengangkat kedua tangannya. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya, itu hadis yang ke-612. Qala hadatsana Muhammad ibnu Sallam qala akhbarana Ismail ibnu Ja'far an Humaid an Anas radhiyallahu anhu qala qahatal mataru aman. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'alan qala, yang mana beliau menceritakan ketika itu qahatal mataru aman. Qahat al matar ai masa kemarau, paceklik, tidak turunnya hujan ketika itu terjadi pada suatu tahun di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu terjadi al-qahd, terjadi paceklik, tidak turun hujan dalam waktu yang lama sehingga terjadi kekeringan di mana-mana. Naam. Faqama ba'dul muslimina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah. Maka sebagian kaum muslimin ketika itu datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Ketika salat Jumat. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain, ja'a a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhthub. Datang seorang badui di masa paceklik tersebut, mereka kebingungan, mereka merasa kesulitan karena sudah mengalami waktu yang sangat lama tidak turunnya hujan. Mereka mengadu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, mendatangi beliau pada hari Jumat dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, qahatal matar wa ajdabatil ard wa halakal mal. Ya Rasulullah, qahatal matar, al matar ay hujan, sudah lama tidak turun, kita sekarang mengalami kekeringan, mengalami masa paceklik, wa ajdabatil ard, dan bumi pun tandus, tanah mengalami kekeringan, wa halakal mal, dan harta benda binasa, pertanian hancur, tidak bisa menumbuhkan lagi tanam-tanamannya, manusia dalam keadaan kelaparan. Farafa'a yadai, maka di dalam lafaz ini qahatal matar wa ajdabatil ard wa halakal mal, di dalam lafaz ini terdapat masyru'iyah talabud du'a wa huwa la tutlabu illa minal ahya. Di dalam kalimat ini terdapat faedah tentang disyariatkannya untuk meminta doa dari orang lain. Dan tentunya doa yang demikian ini tidaklah diminta melainkan kecuali dari orang yang masih hidup dalam keadaan dia adalah ahlus shalah wa tuqa, dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, dimintai pertolongan supaya dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan, perlindungan, dan juga jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia ketika itu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, mereka tertimpa dengan masa kesulitan, paceklik, dan kekeringan, mereka meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam supaya beliau mau berdoa, supaya beliau mau memohonkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa dan maha mampu untuk mengabulkan segala permintaan. Dan tentunya permintaan yang seperti ini tidaklah boleh diminta kepada mereka al-amwat, orang-orang yang mati, orang-orang yang sudah meninggal dunia, bahkan mereka tidak memiliki keutamaan sedikit pun. Tentu ini adalah perkara kesyirikan, karena doa yang demikian ini tidaklah boleh diminta kecuali dari orang-orang yang masih hidup dalam keadaan dia hadir dan dia mampu. Qala farafa yadaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu mengangkat kedua tangannya dalam keadaan beliau sedang berkhutbah di hari Jumat. Farafa yadaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengangkat kedua tangannya. Maka di dalam lafaz ini pula terdapat faedah tentang yusra lil imam wal ma'mumin idza istasqau waqta khutbatil jum'ah an yarfa'u aydiyahum, yaitu disyariatkan bagi seorang imam dan makmumin ketika mereka melakukan istisqa, ketika mereka meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala waqta khutbatil jum'ah, ketika waktu khutbah Jumat, an yarfa'u aydiyahum, untuk mereka semua mengangkat kedua tangannya. Wala yushra'u minhum fi ghairil istisqa, dan ini tidak disyaratkan pada waktu selain istisqa. Jadi yang disyaratkan mengangkat tangan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika khutbatul Jum'ah itu adalah ketika istisqa saja. Ketika berdoa istisqa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang ada di hadapan kita ini, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala, beliau sedang berkhutbah di hari Jumat, datang seseorang yang meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk berdoa istisqa meminta hujan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Qala, kemudian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala melanjutkan, fama shallaina al-jum'ah hatta hamma syabul qaribud dar arruju'a ila ahli. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, sebelumnya farafa yadayhi wa ma yura fis sama'i min sahabah, dan ketika itu tidak terlihat di atas langit adanya sahabah, adanya awan, sama sekali tidak ada tanda-tanda hujan sedikit pun, tidak ada mendung, tidak ada awan, langit cerah, panas. Naam. Famadda yadayhi hatta ra'aitu bayadha ibtayhi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam madda yadayhi, memanjangkan kedua tangannya, hatta ra'aitu bayadha ibtayhi. Kata Anas bin Malik, sampai aku melihat putihnya kedua ketiaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul beliau mengangkat kedua tangannya dengan sangat tinggi ke arah langit. Dan bayadul ibt la yura illa indama yakunul insan balagha fi raf'i yadayhi. Dan tentunya putihnya ketiak itu tidaklah terlihat kecuali ketika seseorang betul-betul mengangkat kedua tangannya secara mubalaghah, secara berlebihan. Bukan hanya seperti ini, tapi betul-betul diangkat ke atas kedua tangannya sampai kedua ketiaknya itu kelihatan. Sehingga ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu taala melihat putihnya kedua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mubalaghah di dalam mengangkat kedua tangannya. Betul-betul tadarru, menunjukkan butuhnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa fakirnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba, butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga madda yadayhi hatta ra'aitu bayadha ibtayhi. Qala yastasqillaha, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yatlub minallahi ayyusqiyahum al-matar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mau menurunkan hujan dari langit, memberikan air kehidupan bagi mereka semua. Qala fama shallainal jum'ah hatta ahamma syabul qaribud dar arruju'a ila ahli. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'alan, maka tidaklah kami melakukan salat Jumat sehingga salah seorang pemuda di antara kami yang dekat rumahnya dengan masjid itu memiliki alham, memiliki keinginan untuk segera pulang ke rumahnya. Karena apa? Hujan sudah mulai turun. Naam, sudah mulai turun ketika Nabi SAW dan para sahabat ketika itu melaksanakan sholat Jumat, menunjukkan tentang cepatnya dikabulkannya doa Nabi SAW ketika itu. Sampai-sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, kita melakukan sholat Jumat dalam keadaan pemuda yang ada di tengah-tengah kita yang rumahnya dekat dengan masjid ingin segera pulang ke rumahnya, terlebih yang tua yang rumahnya jauh, tentu dia khawatir karena hujan sudah turun. Hujan sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera ketika itu pula dalam keadaan sebelumnya tidak ada tanda-tanda hujan berupa awan atau yang semisalnya. Qala fadamat jum'ah, maka hujan itu terus menerus turun. Damat jum'ah, berlangsung selama satu jum'at, ay satu pekan, selama usbu', selama satu pekan hujan terus menerus Allah turunkan dari langit ke negeri mereka, ke kota Madinah. Naam, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma kanatil jum'atul lati taliha, maka ketika di hari Jumat berikutnya, faqala, maka manusia mengatakan, seseorang mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dan tidak disebutkan di dalam riwayat ini apakah ini laki-laki yang kemarin berkata kepada Nabi alaihi salatu wasalam atau ini orang yang lain. Al-muhim, ketika Jumat berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tahaddamatil buyut wahtabasar rukban. Ya Rasulullah, naam, sekarang keadaannya telah berubah. Tahaddamat al-buyut, rumah-rumah sudah hancur karena seminggu terus-menerus diguyur hujan lebat dari atas langit. Wahtas wahtabasar rukban, demikian pula kendaraan-kendaraan tidak bisa berjalan. Seseorang manusia tidak bisa melakukan lagi aktivitas sebagaimana biasanya untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain mencari ma'isyah, pekerjaan atau yang lainnya, karena diguyur hujan yang lebat selama satu pekan penuh. Qala fatabassama li sur'ati malali bani Adam wa qala biyadihi. Maka mendengar pengaduan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam tabassam, beliau tersenyum, li sur'ati malali bani Adam, karena cepatnya kejenuhan yang menimpa manusia. Sebelumnya mereka naam ditimpa kekeringan meminta hujan, setelah diberikan hujan mereka naam mengeluh meminta supaya hujan ini tersebut diberhentikan. Faqala biyadih, maka Nabi SAW berkata dengan mengisyaratkan tangannya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, naam, turunkanlah hujan di sekitar kami, ay fil manatik allati haulana ba'idatun anna. Ya Allah, turunkanlah hujan ini di tempat-tempat yang ada di sekitar kami yang jauh dari kami, akan tapi tetap bisa bermanfaat kepada kami semua. Wala alaina, dan janganlah engkau menurunkan hujan ini ya Allah di atas kami. Naam, maksudnya sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berdoa, Allahumma alal akami wal dhirab wal jibal wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di gunung-gunung, di lembah-lembah, di tempat-tempat tumbuhnya tanaman, dan janganlah engkau menurunkan hujan ini tepat di atas kami. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang demikian, fatakasyatat anil Madinah, fatakasyatat ay tajallat as-sahab bidu'ai, maka seketika itu pula as-sahab, awan yang membawa hujan, naam, dia menyingkir, naam, berpindah dari Madinah, dari kota Madinah, tidak lagi menghujani mereka yang ada di kota Madinah tersebut, Nabi SAW dan para sahabatnya. Naam, sehingga di dalam hadis ini pula terdapat faedah yang jelas, syahid dari apa yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala tentang masyru'iyah raf'ul yadain, disyariatkannya untuk mengangkat kedua tangan di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini termasuk salah satu dari adab-adab seorang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Manqali rahimahullah, yustafadu min hadal hadith masyru'iyatul istisqa min khilali khutbatil jum'ah. Faedah yang pertama adalah tentang disyariatkannya untuk melakukan istisqa. Apa istisqa? Talabus suqya minallah, meminta hujan, meminta turunnya hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sela-sela khutbah Jum'at, ketika khatib sedang berkhutbah. Ini disyaratkan, diperbolehkan. Qala kama yustafadu min masyru'iyatul mubalaghati fi raf'il yadaini hala du'a talabas suqya minallah. Faedah yang kedua, sebagaimana pula diambil faedah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini, tentang disyaratkannya mubalaghah. Naam, betul-betul mubalaghah, betul-betul serius di dalam mengangkat kedua tangan ketika berdoa, yang mana doa tersebut isinya adalah permintaan hujan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya seperti ini, tapi mubalaghah, betul-betul diangkat kedua tangannya ke arah langit sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW tadi, sehingga terlihatlah kedua ketiak Nabi SAW yang putih, menunjukkan mubalaghah, kesungguhan, kesungguhan di dalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kesungguhan di dalam menunjukkan rasa iftiqor, butuhnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam doanya. Ini disyariatkan. Qala kama yustafadu minhu yuthubutu mu'jizah min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam iz istajaballahu du'a'ah wa laisa syai'un min asbabil matari mawjudan. Sebagaimana pula diambil faedah dari hadis tersebut tentang adanya mukjizat, salah satu mukjizat dari mukjizat-mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan doa beliau alaihi salatu wassalam, padahal ketika itu tidak ada apa? Tidak ada tanda-tanda hujan sedikit pun. Naam, langit cerah, tidak ada awan, tidak ada mendung. Akan tapi ketika Nabi SAW berdoa, mengangkat kedua tangannya, bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah langsung mendatangkan awan disertai hujan ketika itu pula. Ini menunjukkan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa fil hadis jawazu mukhatabatil imam wa huwa qa'imun yakhthubu yaumal jum'ah. Di dalam hadis ini pula terdapat faedah tentang bolehnya mengajak bicara imam dalam keadaan dia sedang berdiri menyampaikan khutbah di hari Jumat. Berarti di mana? Di atas mimbar, imam sedang berkhutbah, menyampaikan khutbah, boleh salah seorang makmum atau orang yang datang mengajak bicara imam. Ketika di situ ada keperluan tentunya, bukan asal bicara. Nah, sebagaimana tadi, seorang badui atau salah seorang sahabat yang dia menceritakan tentang kesulitan yang mereka alami, meminta Nabi SAW untuk melakukan istisqa. Ini diperbolehkan. Adapun sesama makmum, ini dilarang. Tidak boleh makmum mengajak bicara orang lain, bahkan berkata angsyid, diamlah, itu juga dilarang karena akan mengurangi pahala Jumat. Qala wa yustafadu minhu aydan masyru'iyatud du'a li raf'id darari 'anil fardi wal mujtama. Diambil faedah pula tentang disyaratkannya untuk berdoa dengan tujuan untuk mengangkat mara bahaya dari seseorang atau masyarakat secara umum. Disyaratkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta jalan keluar, meminta perlindungan, meminta pertolongan dari kesulitan mara bahaya dari sesuatu yang menyakitkan, baik itu yang menimpa seseorang atau masyarakat secara umum. Semua keadaan disyariatkan untuk setiap hamba memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yustafadu minhu jawazu talabid du'a li jalbi khairin aw daf'i dharrin mimman urifu bil ilmi wassalah fi kulli zamanin wa makan. Demikian pula diambil faedah dari hadis tersebut tentang bolehnya meminta doa untuk mendapatkan kebaikan atau menolak kemadharatan dari orang-orang yang dikenal dengan keilmuannya, kesolehannya, ketakwaannya di setiap waktu dan tempat. Boleh meminta kepada orang soleh, si fulan dikenal dengan keilmuannya, dikenal dengan kesolehan dan ketakwaannya. Boleh kita meminta kepada dia untuk mendoakan kebaikan bagi kita atau mendoakan supaya kita terhindar dari mara bahaya. Sebagaimana ketika itu para sahabat meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menghilangkan masa paceklik yang menimpa mereka semua. Qala wa akhiran yustafadu minhu iftiqarul khalaiqi ila khaliqihim fi jalbil masalih wa daf'il madar. Dan terakhir, kata beliau syarih rahimahullahu taala, diambil faedah dari hadis ini yaitu tentang iftiqarul khalaiq, betapa sangat butuhnya makhluk kepada pencipta mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala di dalam mendatangkan kemanfaatan, kemaslahatan, dan di dalam menolak kemadharatan. Liqaulillahi taala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wa huwal ghaniyyul hamid. Dalilnya adalah firman Allah taala, wahai segenap manusia, antumul fuqara, kalian semua adalah fuqara, orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang butuh, bahkan sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah butuh dengan doa kita. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah butuh dengan pujian hamba-hambanya, akan tapi itu semua murni karena butuhnya makhluk, butuhnya seorang hamba kepada zat yang telah menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil. Semua kita bisa mengamalkan faedah-faedah yang telah kita lewati. Kita cukupkan hampir sini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.